sebuah hal pasti, doaku dan harapan akhir dalam kebaikan. Ya Allah, biha. Ya Allah, biha. Ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah.